Terima kasih kawan, teman baikku. Kau membuatku senang, membuat ceria. Sahabat paling sejati selalu. Persahabatan kita kisah klasikku. Tahun bulan dan hari kita lalui. Sahabat paling sejati selalu. Shalala, aku gembira. Shalala, selalu tertawa. Shalala, aku jatuh bangun bersama selama ini. Suka duka bersama selama ini. Sahabat